Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, di antaranya dimudahkannya untuk menghadiri majlisul ilmi. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang besar. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini, sehingga hendaklah kita mensyukurinya, dikarenakan dengan bersyukur akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh azabku sangat pedih. Sehingga suatu kenikmatan yang sangat besar dimudahkannya menghadiri majlis ilmu yang hendaknya kita syukuri. Mudah-mudahan dengan sebab majlis ilmu ini dimudahkan jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini insyaAllah melanjutkan Pembahasan kita dalam kitab Al-Usulus Salasah. Pembahasan kita masih berkaitan tentang macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya telah kita bahas tentang masalah doa. Doa pun merupakan salah satu bentuk ibadah yang hendaknya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bahas tentang al-khawf, tentang takut dengan rincian-rinciannya. Ada takut yang merupakan tabi'i, tabiat manusia, seperti halnya takut kepada binatang buas, takut api, takut tenggelam. Yang semacam ini tidak tercelah, dikarenakan ini merupakan tabiat manusia. Nah, selama rasa takut ini tidak mengantarkan untuk melakukan perkara yang diharamkan atau meninggalkan perkara yang diwajibkan, maka takut yang seperti tadi, takut yang sifatnya tabiat manusia, tidak mengapa. Tapi ketika rasa takut ini mengantarkan untuk melakukan perkara yang diharamkan dan menjauhi perkara yang diperintahkan, maka takut yang seperti tadi bisa berubah menjadi takut yang diharamkan. Nah, takut yang kedua yaitu takut ibadah. Ya, rasa takut yang diiringi dengan rasa ketundukan. Rasa takut yang diiringi dengan rasa menghinakan diri terhadap yang ditakutinya. Ini merupakan ibadah dan hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memalingkan rasa takut yang seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jatuh kepada syirik yang besar. Ya. Dan yang ketiga, khaufus sir. Khauf, rasa takut yang tidak jelas. Ya. Seperti hanya seorang takut kepada penghuni kubur, takut kepada yang dianggap wali yang dia jauh darinya, khawatir yang dianggap wali tersebut melihat, mengetahui gerak-geriknya. Ya. Takut yang semacam ini, takut yang tidak jelas, samar keadaannya. Ya. Dan para ulama menyebutkan ini pun termasuk di antara bentuk kesyirikan. Nah, takut kepada jin, takut kepada penghuni kubur. Ya, ini ketakutan yang sama, tidak jelas. Ya, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalil yang berikutnya, yaitu tentang roja, tentang berharap. Wa dalil roja qawlu ta'ala, dalil tentang roja, berharap, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 11. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka beramallah dengan amalan yang soleh, dan janganlah mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya kepada seorang pun. Arwaja, rasa harap, ini merupakan tama'ul insan, keinginan seseorang terhadap sesuatu yang ingin diraihnya, Ya. Ini namanya roja, harap. Nah, rasa harap yang diiringi dengan merendahkan diri, dengan ketundukan, ini tidaklah diwujudkan melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa harap yang semacam ini merupakan ibadah. Ya, berharap dengan diiringi kerendahan diri, berharap dengan diiringi ketundukan, hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjatuh kepada kesyirikan. Bisa jadi syiriknya syirik yang besar, atau syiriknya syirik yang kecil, sesuai dengan keadaan hati orang yang berharap tersebut. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil yang menunjukkan bahwasanya roja ini merupakan ibadah, berharap ini merupakan ibadah. Surah Al-Kahfi ayat 11. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ya, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, bukan 11. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Dan janganlah mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seorang pun. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah, atau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi selain mereka. Nah, ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah katakan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Nah, ya, di sini menunjukkan bahwasanya hendaklah seorang mukmin dia berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kita yang beribadah hanya kepada Allah saja, tentunya kita rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin sekali dan sangat berharap berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, mata kita tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam saja, ketika Allah berikan wahyu, langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa meminta supaya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, engkau tidak bisa melihatku di dunia ini. Nah, Allah mengatakan, lihatlah ke gunung. Kalau seandainya gunung tersebut tetap kokoh di tempatnya, ketika melihatku, maka engkau pun akan bisa melihatku. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan wajahnya ke gunung, makhluk yang kokoh, ya, makhluk Allah yang besar. Gunung ini makhluk Allah yang besar. Kokoh sebagai pasak bumi. Menahan bumi dari berbagai macam goncangan-goncangan. Ternyata ketika Allah tampakkan wajahnya ke gunung, gunung hancur. Gunung yang kuat hancur melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Melihat. Nah, kejadian seperti itu, Nabi Musa alaihissalam pun pingsan. Ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini mata kita tidak mampu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi pun mereka tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Dikarenakan lemahnya mata kita ini di dunia. Nah. Sehingga Bani Israel ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa'akhadatkumus sa'iqah." Bani Israel mengatakan, "Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan jelas." Apa yang terjadi? Allah kirimkan petir. Dan petir menyambar mereka. Kemudian mereka binasa. Nah. Ini menunjukkan bahwasannya. Di dunia ini. Dikarenakan lemahnya mata kita. Tidak bisa melihat. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Nabi ketika di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kekuatan. Kepada mata kaum muslimin, mereka bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika fi arasyatil kiamah, di hari kiamat, dan juga ketika mereka masuk ke dalam jannah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan puncak dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul nari nara wa ahlul jannati jannah." Ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Penduduk surga masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para penduduk surga, "Maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian?" Para penduduk surga mengatakan, "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar." Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ya Allah, bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari api neraka? Nikmat apa lagi yang hendak Engkau berikan kepada kami? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyikap wajahnya. Membuka tirai wajahnya. Dan ketika itu kaum mukminin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Dan ketika kaum mukminin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang ada di dalam surga. Saking nikmatnya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Ya subhanallah. Ya. Padahal, kalau kita baca dalam Al-Quran, baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan-kenikmatan surga itu sangat luar biasa nikmat dan besarnya. Ya. Digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana di dalamnya buah-buahan yang mudah untuk dipetik. Buah-buahan yang tak kenal musim ada terus menerus. Bagaimana makanan dan minuman para penduduk surga yang lezat, yang nikmat, mudah untuk didapatkan. Belum lagi istana-istana, rumah-rumah bagi para penduduk surga yang megah, yang mewah. Disebutkan juga tentang sungai-sungai yang mengalir di dalamnya berbagai macam mata air. Disebutkan juga tentang bidadari-bidadari yang disiapkan bagi para penduduk jannah. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar dan luar biasa. Ya. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu semuanya. Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat wajah Allah, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Lupa dengan istana-istana yang mewah dan megah tadi. Lupa dengan buah-buahan yang beraneka ragam yang mudah untuk dipetik. lupa dengan sungai-sungai yang berbagai macam mata air mengalir di dalamnya. Lupa dengan bidadari-bidadari yang cantik cerita yang indah yang Allah siapkan bagi mereka. Saking nikmatnya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga tentunya sebagai seorang mukmin, mukminah sangat mendambak-dambakan. Sangat merindukan sekali untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sangat ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, kalau kita benar-benar rindu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita bacakan tadi. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا. Beramallah dengan amalan yang soleh. Ya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Ya. Amalan yang soleh, amalan yang dilandasi dengan keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah seorang ulama, Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, la yakunu al-amal salihan hatta yakuna mukhlisan. Tidaklah suatu amal dinyatakan sebagai amalan soleh hingga amal tersebut ikhlas dalam melaksanakannya. Wala yuqbal ikhlas hatta yakuna sawaban ay muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan keikhlasan tidak akan diterima sampai amalannya benar. Yang dimaksud adalah mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amalan yang soleh. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak hanya ikhlas saja, tidak hanya mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi saja. Ketika seorang ikhlas tapi tidak mutaba'ah, tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menegaskan, man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang contohnya dari kata kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertolak. Ya. Begitu juga tidak hanya mengikuti sunnah Nabi saja tapi tidak ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya. Dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Ya. Kalau niatnya dunia, bisa jadi dunia dia dapatkan. Tapi tidak mendapatkan bagian di akhirat. Nah. Ya. Man kana yuridu harsa dunya, nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan, ya, kehidupan dunia, balasan dunia dalam beramal, akan kami berikan. Nah, akan tapi Allah tidak memberikan bagian di akhirat nanti. Berbeda keadaannya dengan orang yang beramal untuk akhirat. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan bagiannya di akhirat nanti. Dan juga di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan. Nah, ya. Ini amalan soleh. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi. Tidak hanya ikhlas saja, tidak hanya mengikuti sunnah Nabi saja. Akan tapi harus ada kedua-duanya. Ikhlas wal muta'ba'ah yang merupakan syarat diterimanya amalan soleh. Nah. Di mana masing-masing kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diketahui siapa orang yang paling soleh, yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, diuji oleh Allah. Adanya kehidupan, adanya kematian diuji. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dan paling mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan mempersekutukan, jangan berbuat kesyirikan kepada seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Bagaimanapun bentuk kesyirikannya. Baik kesyirikan dalam masalah ucapan, kesyirikan dalam masalah perbuatan, kesyirikan dalam masalah hati. Ya. Hindari, jauhi. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, jangan melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, kepada seorang pun. Baik itu kepada malaikat. Menduakan Allah dengan malaikat. Tidak boleh. Meyakini malaikat memiliki hak-hak rububiyah. Atau menduakan Allah dengan Rasulnya. Nah, mengucapkan kalimat-kalimat yang berlebih-lebihan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, mengangkat Rasul sampai derajat ketuhanan, ini kesyirikan. Ya. Kadang-kadang sebagian orang melantunkan yang mereka anggap sebagai solawat, ternyata tatkala kita cermati, kita lihat makna yang terkandung dari solawat-solawat yang mereka buat-buat. Berisi tentang kalimat-kalimat yang berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Nah, menyatakan Rasul yang melepaskan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Melepaskan berbagai macam ikatan-ikatan. Tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaij. Dengan Rasul terlepaslah berbagai macam ikatan-ikatan. Nah, tanfariju bihil qurabu. Dengan Rasul dibudahkanlah berbagai macam kesulitan-kesulitan. Wa tuqdu bihil hawaij. Dan dengan Rasul ditunaikanlah, dipenuhilah berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Ini kalimat yang berlebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang melepaskan dari berbagai macam kesulitan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menunaikan semua kebutuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kadang-kadang sebagian orang membuat yang dianggap sebagai solawat, akan tapi kalimat-kalimatnya mengandung isi yang berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Nah, bersolawat dianjurkan, bahkan ditekankan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW, kita bersolawat. Apalagi ketika disebutkan nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Siapa Rasulullah kata al-bakhil, orang yang bakhil, yaitu orang yang sebutkan namamu tapi tidak bersolawat kepadamu. Ya. Bahkan didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril, rogima anhum ri'im dukil tasmahu walam yusalli alaik. Hinalah seorang, celakalah seorang ketika disebutkan namamu dan tidak mengucapkan solawat kepadamu. Nah, dianjurkan, diperintahkan ketika kita mendengar Nabi kita disebutkan nama Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita bersolawat kepada Nabi SAW, tapi solawat-solawat yang sesuai dengan ajaran sunnah Nabi SAW. Jangan membuat-buat solawat yang baru, kemudian di dalamnya berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Nah, Allah tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun di antara hamba-hambanya. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah, atau Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pembahasan kita tentang roja, tentang berharap. Ya, sekali lagi, berharap yang mengandung penghinaan diri, ketundukan, ini hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memalingkan, ya, berharap yang seperti ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjatuh kepada kesyirikan. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya berharap yang terpuji itu tidaklah terwujud melainkan kepada amalan yang berupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengharapkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ketika melakukan amalan ketaatan, kita berharap. Berharap dengan amalan yang kita lakukan ini, dia diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Atau, tatkala kita melakukan dosa, kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kita berharap. Kemaksiatan-kemaksiatan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga yang namanya berharap ini hendaklah disertai dengan amalan-amalan ketaatan. Seseorang berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala, berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya berharap saja, akan tapi diwujudkan dengan amalan ketaatan. Nah, ini berharap yang sesuai dengan ajaran dan bimbingan Nabi SAW. Seseorang berharap dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berharap saja, akan tapi diwujudkan dengan dia beristighfar, dengan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan kalau hanya berharap saja dan tanpa beramal, nah, maka ini merupakan angan-angan, harapan yang tertelah. Ya. Dan ini merupakan gurur, tertipu, ya, dengan angan-angannya. Ya. Seseorang misalkan, dia berharap memiliki uang, nah, memiliki harta, hanya berharap saja. Dia enggak kerja, enggak berusaha, hanya diam di rumah. Ya. Maka ini angan-angan kosong yang semacam ini. Nah, angan-angannya tertelah. Seorang ingin punya anak, enggak berusaha, sebab melakukan sebab-sebab mendapatkan anak. Tidak menikah, membujang selamanya, berharap barangkali ada anak turun dari langit. Tidak mungkin. Ya. Maka ini namanya angan-angan yang kosong, tertelah. Ya. Sekali-sekali ketika seorang berharap, maka hendaklah diwujudkan dengan amalan. Seseorang berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, wujudkan dengan bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Seseorang berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala, wujudkan dengan amalan. Yeah. Melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan seperti orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, mereka itu hanya berharap saja. Berharap, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Tapi hanya berharap saja. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap saja, tidak ada rasa takut sehingga mereka pun tidak beramal. Disebut dengan Murji'ah dikarenakan mengakhirkan amalan. Arja'an al-amal. Nah, menjauhkan, mengakhirkan amalan. Hanya berharap saja. Berharap ampunan Allah, tapi tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Merasa aman dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suatu kesalahan. Yeah. Sekali lagi, berharap yang terpuji itu ketika disertai dengan amalan. Ya. Adapun berharap kemudian tidak disertai dengan amalan, maka ini hanya angan-angan atau harapan yang tercela. Nah, telah kita jelaskan bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa khauf, takut kepada Allah, takut azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan disertai pula dengan roja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya dua sifat ini, tidak merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak merasa aman dari makar Allah. Tidak merasa aman dari adab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga antara khauf wa roja. Harap-harap cemas. Nah, di selain dia berharap dengan ampunan Allah. Berharap surga Allah. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain dia pun cemas, takut dengan adab dan sisa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dua sifat ini, membawa dia semangat untuk melaksanakan ketaatan, dan semangat untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, kemudian disertai juga dengan sifat mahabbah, kecintaan, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang khawarij, yang ibadahnya hanya didasari dengan rasa takut saja. Takut, takut, takut. Yeah. Bayangannya itu takut. Takut adab, takut siksa. Yeah. Sehingga dengan adanya sifat ini, hanya takut saja. Yeah. Mereka putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masa Allah mengampuni saya? Dosa saya sangat banyak. Saya takut. Sehingga dengan seperti ini, justru meninggalkan taubat kepada Allah. Dikarenakan putus asa dari rahmat Allah. Masa Allah mengampuni dosa yang saya sangat banyak ini? Nah, Dan juga dengan sifat ini bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain. Nah, ketika ada seorang mukmin terjatuh kepada dosa besar, oh itu kafir. Kenapa dikatakan dia takut? Hanya takut saja, lupa dengan harapan-harapan, lupa dengan ampunan Allah, lupa dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangannya takut. Nah, sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Ya, seperti kaum teroris, radikalis, ya, khawarij. Nah, dikarenakan ibadahnya dibangun atas rasa takut saja, ya, sehingga mereka mudah mengkafirkan orang lain. Ketika melihat seorang terjatuh kepada suatu dosa, langsung dikafirkan. Kalau sudah diponis kafir, mereka beranggapan halal darahnya, halal hartanya. Boleh dibunuh, ya, boleh diambil hartanya. Bahkan mereka menganggap ketika membunuh orang tersebut, dianggap sebagai suatu jihad. Ini kekeliruan. Ya. Tadi bermula dikatakan salah di dalam beribadah. Hanya dibangun karena rasa takut saja. Nah, di sisi lain, orang-orang murjiah yang mereka hanya berharap dan berharap saja. Ya. Berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa saya berzina, tidak mengapa saya mencuri, Allah itu Maha luas ampunannya. Ya. Dalam keadaan terus dia melakukan kemaksiatan. Ya. Dikatakan hanya berharap saja. Lupa dengan ancaman-ancaman Allah. Nah, lupa dengan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terus menerus dalam kemaksiatan, terus menerus dalam durhakaan dengan alasan Allah itu Maha luas rahmatnya, Allah Maha luas ampunannya. Iya, Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha luas ampunannya, tapi bukan menjadi dalil untuk terus menerus dalam kemaksiatan dan dosa. Nah, dikarenakan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertobat dari dosa-dosanya. Di sisi lain, orang-orang sufiah beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja. Saya ibadah itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan berharap surga, bukan dikarenakan takut adab. Ini pun sama terjatuh kepada kesalahan. Nah, kenapa? Dikarenakan ibadahnya para nabi mereka didasari dengan adanya rasa takut. Takut dengan adab, takut dengan siksa Allah. Sehingga Rasulullah pun senantiasa berlindung kepada Allah dalam tasyahud akhirnya. Berlindung dari adab kubur. Berlindung daripada adab jahannam. Nah, dan juga para nabi ketika beribadah kepada Allah didasari pula dengan rasa harap. Rasulullah sampai mengatakan, apabila kalian meminta, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, dan juga mereka beribadah kepada Allah didasari dengan kecintaan. Ya. Jangan seperti pernyataan orang sufiah tadi. Ibadah kami hanya karena cinta saja. Bukan dikarenakan takut, adab. Bukan dikarenakan berharap balasan dari Allah. Bahkan yang lebih ngeri, ya, lancang, mereka mengatakan, kalau saya beribadah karena takut adab Allah, takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Dan kalau saya beribadah dikarenakan mengharapkan surga, jangan engkau masukkan saya ke dalam surga. Lihat. Baca. Nah, menganggap ikhlas itu tidak berharap dan tidak takut. Padahal Nabi SAW orang yang paling ikhlas. Dan ternyata dalam beribadah beliau berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun takut dari adab siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga salah orang yang menyatakan kalimat tadi. Ya. Saya itu ibadah hanya cinta karena Allah, ikhlas kepada Allah, bukan dikarenakan takut neraka, bukan dikarenakan mengharapkan surga. Kalau saya ibadah mengharapkan surga, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Dan kalau saya beribadah takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Ini kesombongan, lancang. Nah, dikatakan tersebutkan tadi para nabi pun, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa al-khauf, rasa takut, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, qala Syekh rahimallahu taala, wa dalilut tawakkul qawlu taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pindah kepada macam ibadah yang berikutnya, yaitu tawakal. Dalil tentang tawakal yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Dan surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya. Di antara macam-macam ibadah yang berikutnya yaitu tawakal. Nah, makna tawakal ada al-i'timad ala Allah. Sidkul i'timad ala Allah fi jalbin naf'i wa daf'id dar. Ya. Benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat dan menolak perkara-perkara yang bermudarat. Ini tawakal. Ya. Seorang tawakal kepada Allah berarti menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tawakal ini termasuk di antara kesempurnaan iman seorang. Bahkan tanda ciri keimanan yang ada pada seseorang. Sehingga Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian benar-benar beriman. Nah, ya. Di sini menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah kesempurnaan iman seseorang. Dalam artian ketika seseorang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang tawakalnya kepada Allah, berarti kurang keimanannya. Ya. Bahkan tawakal ini juga merupakan alamat tanda keimanan seseorang. Ya. Ketika seseorang bertawakal kepada Allah, menunjukkan dia seorang mukmin. Ya. Ketika seseorang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertanyakan keimanannya. Bisa jadi dia lemah imannya, bisa jadi dia tidak ada keimanan dalam hatinya. Nah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila seorang benar-benar jujur di dalam ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Apa yang dia inginkan akan Allah berikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Nah, ini keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sifat orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab, langsung masuk ke dalam surga, tidak dihisab, tidak diadab terlebih dahulu. Ciri yang paling utamanya, mereka adalah orang yang sempurna ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Humul ladina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak meminta untuk diruqyah, orang yang tidak meminta pengobatan dengan kai, ya, orang yang tidak menganggap sial dengan burung dan yang semisalnya, dan mereka adalah orang-orang bertawakal. Orang yang kuat ketawakalannya, maka ini merupakan alamat akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, dikatakan sudah masuk waktu asar, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal asar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.